Khotbah Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kembali kita insyaallah memulai kajian kita. Namun untuk kitab silsilah al-hadith as-sahihah saya kira cukup ya. Kita tidak akan lanjutkan. Kita akan membahas kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain. Kenapa saya memutuskan untuk kitab ini? Karena pertama bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, perhatian para ulama terhadap dua kitab ini sangat besar sekali. Ya, kenapa? Karena dua kitab ini merupakan kitab yang disepakati oleh seluruh ulama Islam akan kesahihannya dan akan keagungannya. Maka dari itu kita lebih layak untuk mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini. Demikian pula wasiat para ulama untuk betul-betul mengkaji dua kitab ini banyak sekali. Kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Di mana Sahih Bukhari dan Muslim adalah merupakan kitab rujukan seluruh umat Islam. Iya. Kemudian Syekh Yahya bin Abdul Aziz Al-Yahya berinisiatif untuk mengumpulkan Sahih Bukhari dan Muslim dalam kitab beliau yang berjudul Al-Jam'u Bainas Sahihain, kumpulan Sahih Bukhari dan Muslim. Itu ada, kalau cetakan lama itu ada 2 jilid. Iya, yang saya punya ini cetakan yang lama. Cetakan yang terbaru itu ada 6 jilid. Gimana beliau membagi kitab itu menjadi 3. Bagian yang pertama adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Artinya Bukhari mengeluarkan, Muslim juga mengeluarkan. Bagian yang kedua, hadis-hadis yang bersendirian padanya Imam Bukhari tanpa Muslim. Bagian yang ketiga yaitu hadis-hadis yang bersendirian padanya Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Nah, itu semuanya ada 6 jilid, namun yang 6 jilid ini di Indonesia belum ada. Ya, saya berusaha untuk mencari-cari, saya ini ternyata tidak ada, adanya di Saudi. Akhirnya ya saya pakai cetakan lama aja, itu yang 2 jilid tersebut. Mudah-mudahan insyaallah ya, kalau misalnya di antara antum ada yang umroh gitu, bisa titip, bisa beliin sono ya. Karena yang 6 jilid ini memang sebetulnya menjadi program di Saudi. Di Saudi itu ada namanya Markaz Huffadzul Hadis, Huffadzul Wahyain. Ya. Di mana kitab ini menjadi di markaz tersebut adalah wajib dihafalkan. Dan subhanallah ya, yang ikut serta di dalam program menghafal Sahih Bukhari dan Muslim ini di Saudi ada 15.000 orang. Dan sudah menjebolkan lebih dari 5.000 orang mereka hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Kita perujukannya buku ini, itu Al-Jam'u Bainas Sahihain tersebut yang 6 jilid tersebut. Jadi makanya kalau misalnya di antara antum ada yang berminat untuk bisa menghafalnya, luar biasa sekali ya, masya Allah. Taib ya akhwan Islam azanillahu wa iyyakum. Di sini beliau memulai kitabnya dengan Kitabul Iman. Apa di dalam Sahih Bukhari ya, itu dimulai kitab Sahih Bukhari itu dengan kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Kalau dalam Sahih Muslim, kitab yang pertama kali adalah Kitabul Iman. Dan Syekh di sini ya lebih memilih apa namanya tartibnya Sahih Muslim. Karena tartibnya Sahih Muslim itu kata para ulama lebih bagus daripada tartibnya Sahih Bukhari. Dan mencari hadis dalam Sahih Bukhari itu lebih sulit dibandingkan dengan Sahih Muslim. Ya, kenapa? Karena Imam Bukhari itu menulis kitab Sahih itu bukan hanya sebatas mengeluarkan hadis-hadis yang sahih saja, Pak. Tapi juga mengeluarkan faidah fikih dari hadis tersebut. Dan faidah fikihnya itu dijadikan bab. Ya, kalau misalnya kita mencari hadis tentang masalah nikah misalnya, terkadang kita mencari di Sahih Bukhari dan dalam kitab nikah nggak ada, Pak. Adanya di kitab makanan. Makanya kata para ulama, mencari hadis dalam Sahih Bukhari itu sulit. Kenapa? Karena kita harus tahu tentang fikihnya Imam Bukhari dulu. Baik, ikhwatul Islam, kita mulai kitab Al-Jam'u Bainis Sahihain. Kitabul Iman. Kitab Al-Iman. Sedikit kita membahas apa itu iman. Iman secara bahasa yaitu at-tasdiq wal iqrar. Iman secara bahasa artinya apa? Tasdik, tasdik itu apa? Pembenaran. Wal iqrar, iqrar itu apa? Penetapan, pernyataan, persetujuan. Itu namanya iqrar. Ini secara bahasa ya. Jadi imam secara bahasa apa itu? At-tasdiq. Ya, iman secara bahasa artinya apa? At-tasdiq. Di antara dalil yang menunjukkan kepada makna ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Iman kepada Allah, imanun billah." Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Jihad fi sabilillah." Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, haji mabrur. Di situ Rasulullah menyebutkan yang pertama iman, yang kedua apa? Jihad, yang ketiga apa? Haji. Padahal jihad termasuk iman tidak, Pak? Masuk. Haji termasuk iman tidak, Pak? Masuk. Jadi apa makna iman kepada Allah dalam yang pertama ini? Kata Ibnu Hajar, maksudnya tasdiq, keyakinan kepada iman yang berupa pembenaran. Iya. Jadi iman secara bahasa artinya apa? Tasdiq. Adapun iman secara istilah dikenal oleh para ulama dengan lima nun. Apa itu lima nun? Yang pertama, i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Yang kedua, wanutkun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, wa'amalun bil arkan, amalan dengan anggota badan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan menaati Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa yanqusu bi tau'i syaitan, dan berkurang dengan menaati setan. Lihat, perhatikan belakangnya nun semua kan? I'tiqadun bil janan nun, wa nutqun bil lisan nun, wa amalun bil arkan nun. Yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ini lima, Pak. Yang pertama apa tadi? Keyakinan dengan hati. Yang kedua apa tadi? Ucapan dengan lisan. Yang ketiga apa tadi? Amalan dengan anggota badan. Keyakinan dengan hati tapi tidak mau mengucapkan dengan lisan. Ada orang punya keyakinan Islam itu benar, Rasul itu benar, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Diterima tidak apa Islamnya? Tidak. Ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya tidak beriman. Diterima tidak apa imannya, Pak? Tidak. Ada orang yang meyakini Islam benar, dia mengucapkan dua kalimat syahadat tapi enggak mau beramal, enggak mau sholat, enggak mau zakat, enggak mau puasa, enggak mau haji, pokoknya enggak mau, saya enggak mau beramal. Diterima tidak apa imannya? Tidak. Maka dari itu tiga perkara ini harus ada pada keimanan seseorang. Yang pertama apa? Keyakinan dengan hati. Dan keyakinan dengan hati itu bertingkat-tingkat. Ada yang yakinnya itu luar biasa, haqqul yakin, ainul yakin. Ada juga yang yakinnya 90%. Ada yang yakinnya 80%. Sesuai dengan keilmuan dia, ketakwaan dia. Ya. Makanya orang yang yakinnya kuat biasanya akan menimbulkan apa? Amalan yang kuat juga biasanya. Sementara orang yang yakinnya lemah biasanya juga akan menimbulkan amalan yang lemah. Oleh karena itu ini yang pertama nih syaratnya, yaitu keyakinan dengan hati. Ya. Keyakinan dengan hati ini batal dengan apa? Adanya keraguan. Dia mengatakan, saya ragu Islam ini benar apa enggak, saya ragu Rasul ini benar apa tidak. Maka ini batal, Pak, yang seperti ini. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan, nutkun bil lisan. Ini bagi orang yang non muslim yang ingin masuk ke dalam Islam. Adapun orang yang dia lahir dalam keadaan muslim, orang tuanya muslim, maka tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagian yang ketiga yaitu amalun bil arkan, itu mengamalkan dengan anggota badan. Nah di sini akhir Islam masalah mengamalkan dengan anggota badan ini ada tiga firqoh, ada tiga kelompok ini. Kelompok pertama disebut dengan khawarij, kelompok kedua disebut dengan murji'ah, yang tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Orang khawarij mengatakan bahwasannya, ya, apabila sebagian amal itu hilang yang merupakan kesempurnaan iman, maka hilang iman seluruhnya. Orang murjiah mengatakan apabila sebagian amal itu hilang yang merupakan kesempurnaan iman, maka iman tetap sempurna. Al-Sunnah mengatakan apabila sebagian hilang dan sebagian ada, maka ini imannya tidak sempurna, tapi tetap sebagai seorang apa? Mukmin. Dan amal ini bertingkat-tingkat, ada yang merupakan, ya, yang disebut oleh para ulama, Syekhul Islam Taimiyah menyebutnya dengan istilah aslul iman, pokok iman. Ada lagi yang disebut dengan wajibul iman, kewajiban iman. Ada lagi yang disebut dengan mustahabbatul iman, iman yang sifatnya sunnah. Makanya Allah memperumpamakan iman dalam Al-Quran seperti pohon. Rasulullah SAW pun juga mengumpamakan mukmin itu seperti pohon kurma. Rasulullah SAW sabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, akhbirni bisyajaratin mithluha mithlul mu'min, atau mathaluha mathalul mu'min. Beritahu kepada saya sebuah pohon, kata Rasulullah, yang perumpamaannya mirip dengan seorang mukmin. Akhbiruni mahi, kabarkan kepadaku pohon apa itu. Kata Rasulullah, ia adalah pohon kurma. Dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah mengumpamakan seperti pohon juga sama. Wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Dan perumpamaan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah yang pokoknya kokoh, ya, dan apa namanya, rantingnya menjulang. Makanya kalau kita lihat pohon kurma ada pokoknya nggak, Pak? Ada. Ada cabangnya nggak, Pak? Ada. Ada buahnya tidak, Pak? Ada. Coba kita perhatikan, kalau pohon itu kita tebang salah satu cabangnya, masih disebut pohon nggak, Pak? Hah? Masih. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa iman ada berapa cabang? Ada lebih dari 60 cabang lebih. Dalam satu riwayat lebih dari 70 cabang. Maka kalau kita memahami perumpamaan pohon ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, kita akan tahu tentang hakikat iman itu. Iya. Coba bayangkan, kalau pohon itu ditebang salah satu cabangnya, masih disebut pohon, tapi disebut pohon sempurna apa tidak? Tidak. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, kalau ada salah satu cabang iman yang hilang dari seorang mukmin, maka itu tidak menghilangkan apa? Iman, nama iman dari dia, tapi menghilangkan kesempurnaan apa? Iman. Tapi coba Bapak gergaji itu pohon dari pokoknya, dari pangkalnya, Pak. Masih disebut pohon? Enggak. Nah, pangkalnya iman ini apa? La ilaha illallah. Kalau orang kehilangan la ilaha illallah, hilang pula nama iman. Berarti itu menunjukkan ada pangkal, ada cabang yang merupakan kesempurnaan, ada yang merupakan keutamaan saja. Pokoknya iman itu apa? Ya, la ilaha illallah. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para nabi, para rasul, kepada hari akhirat, itu semua pokoknya iman, Pak. Siapa yang tidak mengimani salah satu rukun iman tadi dan mengatakan saya tidak beriman kepada kehidupan akhirat, diterima enggak imannya, Pak? Saya tidak beriman adanya malaikat. Saya tidak beriman adanya nabi dan rasul. Ditolak imannya, Pak. Nah, ini namanya pokok apa? Iman. Yang apabila kehilangan, hilang sama sekali keimanannya, alias kafir. Ada lagi yang disebut dengan wajibul iman, iman yang wajib. Yang apabila kehilangan, maka ini kehilangan kesempurnaan apa? Iman. Tapi tidak hilang nama iman sama sekali. Tidak hilang nama iman, yang hilang itu kesempurnaannya saja. Siapa mereka? Yaitu mereka yang kehilangan salah satu daripada apa? Hah? Cabang-cabang keimanan yang wajib tadi, Pak. Seperti orang yang jatuh kepada maksiat dosa besar, atau orang yang meninggalkan salah satu kewajiban Islam. Maka kita katakan orang ini mukmin, iya, tapi fasik. Ya, hilang kesempurnaan apa? Imannya. Ada lagi yang merupakan keutamaan iman saja yang disebut dengan mustahabbatul iman, iman yang mustahab. Contohnya pas sholat sunnah. Semua amal ibadah yang sifatnya sunnah itu adalah merupakan kesempurnaan, bukan kesempurnaan, apa? Keutamaan. Kalau ada orang yang tidak melakukan yang sunnah tapi melakukan yang wajib, ya, maka ketika dia tidak melakukan yang sunnah, dia tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, tapi dia kehilangan keutamaan iman. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa, aku melakukan yang wajib-wajib, menghalalkan yang Allah halalkan, meninggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan satu riwayat yang lain, ada seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat? Kata Rasulullah, sholat 5 waktu. Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari apa? Dari puasa, puasa Ramadan. Apa yang Allah wajibkan kepadaku berupa zakat, zakat harta yang Allah Rasulullah SAW sampaikan kewajibannya. Apa kata orang ini? Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Artinya saya mau yang wajib aja udah, enggak yang sunnah. Apa kata Rasulullah? Aflah in sodak. Dia beruntung jika dia jujur. Artinya kalau kita mencukupkan dengan yang wajib-wajib, maka kita sudah mendapatkan apa? Keselamatan. Ya. Tapi kalau kita menambah dengan yang sunnah-sunnah, maka ini keutamaan. Tapi bukan berarti, Pak. Ya. Kemudian kita sudahlah kalau gitu saya yang wajib aja, yang sunnahnya enggak perlu. Ini enggak bagus. Ya, tetap kata para ulama, orang yang meninggalkan yang sunnah-sunnah itu tercela. Walaupun memang tidak berdosa, tapi itu apa? Tercela. Faham iman akhwat Islam? Yang keempat, tadi apa? Bertambah dengan menaati Ar-Rahman dan berkurang dengan menaati apa? Murji'ah dan Khawarij semuanya sepakat bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kaum Murji'ah mengatakan iman satu tidak berbilang-bilang, tidak terbagi-bagi dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Orang Khawarij mengatakan iman pun juga tidak terbagi-bagi. Iman pun tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka memperumpamakan iman itu seperti angka 10. Kalau hilang 1, udah enggak disebut 10 lagi, Pak. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi orang Khawarij dan orang Murji'ah ini dalam aplikasinya berbeda. Walaupun pokoknya sama, sama-sama mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun orang Khawarij sudah saya sebutkan tadi, mengatakan apa? Kalau dia kehilangan sebagian iman, hilang seluruhnya. Kalau orang Murji'ah mengatakan apa? Kalau ada sebagian iman, ada seluruhnya. Hasilnya apa? Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Orang Murji'ah mengatakan apa? Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah cukup. Kalaupun dia gak sholat, gak zakat, gak puasa, imannya sempurna sudah. Ini keyakinan siapa, Pak? Murji'ah. Di zaman sekarang kok keyakinan Murji'ah masih ada gak, Pak? Masih. Tuh, kalau ada orang yang ngomong gini, saya kalau gak pakai jilbab, walaupun gak pakai jilbab, yang penting hati saya dijilbabin loh. Ini Murji'ah, Pak. Karena keyakinan Murji'ah diantaranya iman cukup di hati saja, selesai. Gak perlu diamalkan, gak. Karena orang Murji'ah menganggap bahwa amal itu tidak termasuk iman. Jadi yang penting hatinya baik udah. Itu sebetulnya keyakinan Murji'ah. Ya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Maka ini yang disebut dengan apa? Iman. Jadi iman ada berapa? 5. Satu apa? Keyakinan dengan hati. Yang kedua apa? Ucapan dengan lisan. Yang ketiga apa? Amalan dengan anggota badan. Yang keempat apa? Bertambah dengan ketaatan. Yang kelima apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Iya. Syekh Abdul Razak punya buku bagus sekali, judulnya Bayanu Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman. Iya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga punya buku bagus yang berjudul At-Tawdih wal Bayan di Syajaratil Iman. Ya, bagus bukunya ya. Kalau dibaca luar biasa sekali. Tapi setelah kita membahas sedikit tentang apa itu iman, al-iman, kita masuk bab ma huwal iman. Bab apa itu iman? Di sini tidak disebutkan sanadnya, Pak. Hanya sebatas disebutkan hadisnya saja. Ya. An Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai. Ya, beliau Inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya utusan Abdul Qais atau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala manil wafdu, maka Nabi bersabda, siapakah utusan ini? Dari mana utusan ini? Qalu Rabi'ah, mereka berkata, kami dari Rabi'ah wahai Rasulullah. Qala marhaban bil wafdi ghayra khazaya walan nadama, selamat datang wahai utusan dengan tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan. Qalu, mereka berkata, inna na'tika min syuqqatin ba'idatin, sesungguhnya kami ya Rasulullah datang kepada engkau dari daerah yang jauh ya Rasulullah. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar mudar, dan sesungguhnya ya Rasulullah antara daerah kami dengan daerah engkau, kota Madinah itu, ada perkampungan dari kuffar, orang-orang kafir mudar. Orang kafir mudar ini, Pak, termasuk kabilah yang ganas. Semua kabilah yang melewatinya pasti disamun, dirampok, orangnya dibunuh, hartanya diambil. Untuk orang-orang kafir mudhor itu, Pak. Tapi orang kafir mudhor ini sangat menghormati yang namanya bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Terutama bulan Rajab, mereka yang sangat mengagungkan bulan Rajab. Makanya seringkali bulan Rajab itu disebut dengan Rajab Mudhor. Kenapa? Karena Banu Mudhor yang paling menghormati apa bulan? Rajab ini, Pak. Iya, kita lanjutkan. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar mudhor. Sesungguhnya antara daerah kami dan daerah engkau ya Rasulullah ada perkampungan dari orang-orang kafir mudhor ini. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram, dan sesungguhnya kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram saja ya Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang kafir mudhor ini sangat menghormati bulan haram. Nah, di bulan haram itu mereka enggak berani ngebunuh, Pak. Mereka enggak berani berbuat zalim. Ini menunjukkan, Pak, bahwa sisa-sisa agama Nabi Ibrahim masih ada. Iya. Yang kemudian bulan haram ini ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin juga. Iya. Nah, mereka berkata, kami tidak bisa mendatangi engkau ya Rasulullah kecuali di bulan haram. Famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Maka tolonglah perintahkan kepada kami ya Rasulullah dengan sebuah perintah yang tegas dan jelas, yang akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami di kampung kami, dan kami bisa masuk surga dengannya. Fi riwayatin wasa'aluhu anil asyribah, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan mereka juga bertanya tentang minuman apa yang dihalalkan untuk mereka. Qal fa amarahum bi arba, Ibnu Abbas berkata, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan empat perkara. Wa nahahum an arba, dan Rasulullah pun melarang mereka dari empat perkara. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Ibnu Abbas berkata Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Wa qala, lalu Rasul bersabda, atadruna mal imanu billah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal syahadatu an la ilaha illallah wa firatin wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan wa tu'tul khumus minal magnam. Iman kepada Allah itu artinya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan kamu membayar 1/5 ghanimah. Iya. Wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat. Dan Rasulullah melarang dari bejana yang bernama dubba, hantam dan muzaffat. Ini semua bejana, Pak, yang apabila disimpan padanya sari buah itu akan sangat cepat jadi arak. Kenapa Rasulullah melarang? Karena mereka baru masuk Islam dan mereka baru tahu kalau arak itu apa? Haram. Sementara mereka itu yang namanya minum arak tuh tiap hari, Pak. Kayak antum doyan, yang doyan kopi itu, ya. Pokoknya tiap hari kudu minum kopi aja. Kalau enggak minum kopi puyeng kayaknya. Orang Arab terdahulu begitu, Pak. Jadi arak itu kebutuhan sehari-hari gitu. Minuman sehari-hari. Nah, kalau dibiarkan bejana-bejana itu akhirnya jadi alasan lama niat. Karena kan bejana itu kalau disimpan padanya sari buah cepat sekali jadi araknya itu. Mereka tidak sadar kalau itu akan menjadi apa? Arak. Iya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata, kemudian setelah itu Rasulullah menghapus larangan tersebut dan diperbolehkan. Iya. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazuh, hafalkan ini. Wa akhbiruhu man wara'akum, dan kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kalian sana. Baik, akhi, kita ambil bab faidah-faidah hadis ini. Saya ya syar, seperti halnya silsilah hadis sahih, hanya sebatas mengambil faidah-faidahnya aja. Faidah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak, itu disyariatkan rihlah pergi jauh dalam untuk mencari ilmu. Lihat orang-orang utusan Abdul Qais ini datang dari jauh, jauh-jauh datang ke kota Madinah hanya untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini menjadi kemudian, Pak, ya, sunnahnya para ahli hadis. Para ahli hadis itu melanglang buana dia. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad dalam rangka mencari apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali pergi jauh untuk menuntut ilmu siapa, Pak? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah, ada hamba Allah namanya Khidir, yang Allah berikan ilmu yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, izinkan aku untuk bisa bertemu dengannya. Walaupun aku harus berjalan berpuluh-puluh tahun, aku akan lakukan. Maka kemudian Nabi Musa pun pergilah bersama pelayannya demi untuk bertemu dengan siapa? Khidir, ingin menuntut ilmu kepadanya. Masya Allah ya khuatlah Islam, azan ya Allah. Maka dari itu akhi, di zaman sekarang ini jangan kita hanya sebatas manggil ustaz ke daerah kita, tapi kita enggak pernah mau keluar nuntut ilmu. Zaman sekarang ini lebih mudah, Pak. Kalau zaman dahulu enggak ada yang namanya Toyota, ya, enggak ada yang namanya Mitsubishi, enggak ada. Adanya onta, kuda, keledai. Dulu itu dari Madinah ke Syam jalan pakai onta sebulan, Pak. Jabir bin Abdullah mau mengambil satu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Unaisa. Pergi dia satu bulan jalan pakai onta. Setelah sampai di Syam, dapat hadisnya, langsung pulang lagi ke kota Madinah. Satu, dua bulan hanya untuk satu hadis. Zaman sekarang antum punya apa? Ninja, Kawasaki, bum bum bum, NMAX, apalagi mobil lagi. Mudah sekali dari zaman sekarang ini, Pak. Yang tidak ada satu, semangat itu aja. Ya. Imam Ahmad, bayangkan, Pak, dari Baghdad ke Yaman jalan kaki karena ingin belajar kepada ulama Yaman yang bernama Abdurrazzaq bin Hammam As-Sun'ani. Jalan kaki, bayangkan, Pak, dari Baghdad ke Son'a, berapa kilo itu? Ada 1000 kilo, lebih. Pernah gak antum jalan kaki 1000 kilo? Hah? Gak pernah, kan? Bayangkan Imam Ahmad sampai jalan kaki demi untuk apa? Masya Allah. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, disyariatkan berkenalan, saling berkenalan. Dari mana? Lihat Rasulullah SAW kedatangan utusan. Rasulullah bertanya, manil wafdu, utusan siapa ini? Berarti ini menunjukkan disyariatkan, Pak, kita kenalan dulu. Kalau sama teman yang baru kenal nih, siapa namanya gitu. Saya dulu pernah waktu kuliah di Madinah, kami 30 orang mahasiswa Indonesia bertamu ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah daripada Syekh Abdul Razak. Kami masuk, tak lama kemudian Syekh masuk. Begitu beliau duduk, beliau nanya nama kami satu persatu, Pak. Nama kamu siapa? Kamu. Sampai 30 orang ditanya namanya satu-satu. Lalu beliau berkata, ini termasuk sunnah yang hilang. Sunnah berkenalan. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat apa? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Lihat, lita'aruf itu dari ta'aruf. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, agar kalian saling berkenalan. Ya, kadang kita, maaf, Pak, udah lama berteman tapi belum tahu namanya siapa. Ya, bahkan kita terkadang berguru kepada seorang ustadz, Pak, tapi belum tahu ustadz kita ini sejarahnya bagaimana. Bahkan terkadang salah. Saya baru dari kajian Ustadz Yazid bin Abdad. Hah? Ustadz Yazid bin Abdad, yang benar aja ini. Salah nama. Ya. Nah, kita ta'aruf itu penting, Pak. Ya. Ta'aruf itu bukan cuma sama akhwat, Pak. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan akhi disyariatkan ketika kedatangan tamu kita mengucapkan marhaban. Marhaban itu artinya wilujeng sumping, bahasa Sunda. Artinya selamat datang. Jadi kalau ada tamu datang, kita ucapkan apa? Marhaban, ahlan wa sahlan. Ya. Niat Nabi SAW kedatangan utusan apa kata Nabi? Marhaban bil wafdi ghair khazaya wala nadama. Selamat datang utusan tanpa terhina dan tanpa penyesalan. Ya. Makanya dari itulah akhul Islam, ini masya Allah adab ya yang banyak kita tinggalkan. Ketika apa namanya? Ya. Sudah masuk Isya belum? Sudah ya. Masih banyak nih faedah yang belum saya ambil. Nanti insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang. Tapi minggu depan dan minggu depannya lagi saya enggak bisa keluar kota. Baru bisa minggu depannya lagi, minggu ke berapa itu? 1, 3 lah. Kita tutup subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.